orang lain melihat langkah Ustaz Maman tuh nunggu dulu. Ustaz Maman ini ngapain sih sebenarnya? Nah, orang enggak ngerti. Ustaz Maman dan timnya sudah yakin kita menang. Orang lain ngelihat apanya yang menang? Dia belum ngapa-ngapain itu. Baru sampai situ aja. Anda lihat? Ngerti? Begitu berjalan beberapa langkah ke depan, orang baru ngeh. 2 tahun berikut orang baru tahu. Oh benar. Ternyata Ustaz Maman hebat aja. Lihat, tahu ya? Orang lain perlu bertahun-tahun untuk memahami langkah orang cerdas ini. Orang cerdas sudah tahu sejak awal. Dengan bimbingan Allah dia tahu. Menang kita. Itu pentingnya untuk belajar wahyu.